الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah, masih pada bab perintah untuk memenuhi perjanjian dan menepati janji yang telah dia berikan. Nawawi bawakan hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Muttafaqun alaih. Tanda munafik tiga, yaitu jika berbicara berdusta, jika berjanji dia ingkari, dan jika diberi amanat berkhianat. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Zada fi riwayatin li Muslim, di riwayat Muslim ada tambahan wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat dan mengaku kalau dirinya muslim. Hadis ini tentunya sifat-sifat atau tanda-tanda kemunafikan yang Rasulullah sebutkan ada dan mungkin bahkan banyak didapati pada seorang muslim yang tidak diragukan keislamannya. Makanya ijma' para ulama, Nawawi sebutkan, siapa yang telah beriman dengan hatinya, dengan lisannya, diketahui dia muslim, mukmin, lalu melakukan perbuatan-perbuatan ini, berdusta, berkhianat, dan tidak menepati janji. Disepakati ulama yang demikian tidak boleh dihukumi kufur. Artinya tidak semata-mata dia lakukan ini kemudian dikatakan berarti kamu telah kafir, munafik, seperti yang dalam hadis. Tidak demikian. Tidak pula boleh dikatakan, tidak boleh dikatakan si mukmin muslim dengan melakukan ini berarti termasuk munafik, yang Allah sebutkan innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Munafik itu di kerak terendah dari neraka. Hal ini terbukti pada beberapa orang yang disebutkan di dalam Quran dan tidak dicela sebagai munafik, tidak dihukumi sebagai munafik karena keislaman atau keimanan mereka yang ma'ruf. Sebagai contoh saja, saudara-saudara Nabi Yusuf, Allah sebutkan dalam Quran dalam kisah mereka, dan mereka melakukan semua ini. Mereka berjanji kepada bapaknya, untuk menjaga, ternyata itu mereka ingkari. Wa ada akhlaf, mereka berbicara dan mereka berdusta, yang katanya hilang dimakan serigala padahal mereka buang. Mereka pula diberi amanat untuk menjaga Yusuf, ternyata juga mereka khianati. Tetapi tetap demikian mereka tidak dihukumi munafikin, tidak dicela layaknya munafikin yang ada di Quraisy. Nah, di zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, makna hadis di kalangan ulama, Nawawi sebutkan di kalangan muhaqqiqin, sifat-sifat ini atau perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan nifaq. Sifat-sifat nifaq, artinya yang melakukan dari muslimin menyerupai orang munafikin, serupa dengan munafikin dalam sifat ini, berdusta, khianat dan seterusnya. Dan makna nifak secara umum ada padanya menampakkan sesuatu dan menyimpan sesuatu yang berbeda dengannya. Itu pun sebagian dari para ulama menyebutkan maknanya pula orang yang didapati sering melakukan ini sehingga dikenal ma'ruf sebagai pendusta kalau berbicara. Fulan gadzab, sudah dikenal dengan dustanya. Iyadzubillah. Fulan khain, sering sehingga dikenal pengkhianatannya. Fulan dikenal karena sering mengingkari atau tidak menepati perjanjian atau janji yang telah dia berikan. Nah, kepadanya celaan itu terarah. Yang inilah disebut oleh para ulama sebagai nifaqul amal. Nifaq amali, artinya amalan dia amalan munafik, menyerupai amalan munafik, tetapi orangnya tidak dihukumi sebagai munafik selama dia dikenal muslim, mukmin, masih beriman, ini itu, masih berakidah yang baik, masih sholat, puasa dan seterusnya. Maka enggak boleh hanya karena dia pernah berdusta begini bicaranya, atau mengkhianati atau mengingkari janji, berarti kamu munafik karena Rasulullah berkata begini dalam hadis. Enggak boleh. Bukan demikian hadis difahami sebagaimana para ulama kita menjelaskan. Maka hadis ini seperti Khattabi sebutkan, maknanya tahdzir, peringatan keras dari Rasul SAW kepada umatnya agar tidak melakukan perkara-perkara yang telah disebut, agar tidak berdusta, agar tidak berkhianat, agar tidak mengingkari janji. diperingatkan keras oleh Rasul, hati-hati karena itu amalan munafik, hati-hati karena dengan itu kamu menyerupai munafikin. Nah, dan dikhawatirkan kalau itu berlanjut keterusan dan terulang-terulang padanya, dikhawatirkan orang bisa terseret kepada betul-betul nifak padanya kalau itu sering dan terulang pada dirinya seperti tadi. Bagi orang yang ma'ruf, sering dan berulang-ulang padanya, dikenal dengan sifat-sifat tercela ini. Penjelasan lain dari para ulama dinukilkan oleh Imam Khattabi pula bahwa hadis ini konteksnya tersebutkan terhadap seorang munafik tertentu. Yani Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada para sahabatnya, dan orangnya ma'ruf munafik di zaman itu, hati-hati dari fulan, walaupun tidak disebut namanya, tapi diberi aba-aba tandanya fulan ini begini berdusta, dia munafikin. Artinya individu itu, tokoh tertentu dari munafikin, ini yang sedang dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Bukan dari muslimin yang melakukan sifat-sifat ini, tapi tetap tentunya hukumnya ibrah yang bisa diambil bahwa tidak patut muslim melakukan yang semacam itu, karena aib bagi seorang mukmin menyerupai perbuatan munafikin. Itu penjelasan para ulama tentang makna hadis yang dimaksud di dalam hadis ini. Selain daripada itu, tanda-tanda kemunafikan ini memberi pelajaran pula bahwa Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan tentang kekufuran itu bertingkat-tingkat. Kekufuran itu tidak satu, tetapi bertingkat-tingkat, derajatnya satu beda dengan yang lain. Sehingga kalau melakukan salah satu bentuk kekufuran, belum tentu orangnya dihukumi kafir keluar dari Islam. Kekufuran dia bisa saja itu kekufuran amali, amalannya kekufuran, tapi orangnya tetap masih muslim. Ada pula kekufuran yang itu besar dan bisa mengeluarkan orang dari Islamnya. Yang jelas dia bertingkat-tingkat kekufuran. Kemudian Bukhari bawakan hadis ini untuk menjelaskan yang diinginkan beliau, sebagaimana kekufuran demikian kemunafikan pun sama, bertingkat-tingkat, tidak satu, tetapi berjenjang-jenjang. Yang satu lebih jelek, lebih parah dari kemunafikan yang lainnya. Ada nifak yang besar, ada nifak yang asghar, dan seterusnya. Juga tentunya Bukhari membawakan hadis-hadis seperti ini untuk mempertegas bahwa kemaksiatan itu mengurangi iman, mengurangi Iman sebagaimana ketaatan menambah iman. Dan nifak tentunya kemaksiatan. Kemunafikan ini maksiat. Yang melakukan perbuatan-perbuatan kemunafikan ini, berdusta, berkhianat, mengingkari janji, dengan itu dia bermaksiat dan dengan itu berkurang imannya, turun imannya dari derajat kesempurnaannya. Makanya Bukhari bawakan hadis ini di Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman. Dalam Kitabul Iman, karena beliau ingin menjelaskan bahwa ini amalan kemaksiatan yang mengurangi iman. Karena iman bagi Ahlus Sunnah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan tubuh, bertambah dengan amal ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini salah satunya, mengurangi iman kemaksiatan-kemaksiatan ini. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada umatnya agar seorang muslim mawas diri dan menjauh, menghindar dari segala perbuatan yang itu dikategorikan oleh Rasulullah sebagai perbuatan munafik. Dari athar para sahabat didapati bahwa amalan-amalan nifaq ini seperti Umar pernah katakan kepada Hudzaifah, "Hal ta'lamu fiyya syai'an minan nifaq?" Wahai Hudzaifah, apakah kamu tahu pada diriku sesuatu dari nifaq, kemunafikan? Ini Umar khawatir pada dirinya. Kalau saja sifat-sifat nifaq itu ada padanya, maka beliau tanya kepada Hudzaifah. Dan tentunya yang dimaksud Umar bukan nifaq yang besar yang mengeluarkan orang dari iman, bukan nifaq seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan itu tentunya. Umar siapa beliau radhiyallahu ta'ala an. Tetapi yang dikehendaki ini tadi, nifaq amalan, amalan-amalan yang itu merupakan bentuk kemunafikan atau menyerupai amalan munafikin. Tiga perkara yang Rasulullah sebutkan sebagai tanda munafik. Nifaq kita tahu penyamaran, orang menutupi hakikat sesuatu dan menampakkan sesuatu yang lain. Dia tampakkan kebaikan sementara dia pendam kejelekannya. Ini ada pada tiga sifat yang Rasul sebutkan. Dusta itu demikian. karena dia menyampaikan sesuatu dengan menyalahi fakta yang ada, berbeda dengan kenyataannya. Demikian pula orang yang berjanji dan itu dia ingkari, dia menampakkan menepati janji-janji yang dia berikan, padahal hakikatnya dia mengingkari dan tidak menepati apa yang telah dia berikan janji itu. Sama pula demikian yang berkhianat, dia menampakkan orang yang amanat, bisa dipercaya, sehingga orang memberikan amanat itu kepadanya, padahal kenyataannya dia mengkhianati kepercayaan yang orang berikan kepadanya. Makanya Rasulullah sebutkan hal ini sebagai tanda-tanda kemunafikan. Ini mulai ada bibit-bibit nifaq pada dirinya, wal'iyadzu billah. Dan al-kadzib berat dosanya. Rasulullah telah ingatkan, wa iyyakum wal kadzib, dan jauhi oleh kalian dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena kedustaan itu akan menyeret kamu kepada kefajiran, fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran menyeret kamu kepada neraka. Wa innar rajul la yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan orang kalau sudah berdusta dan terbiasa berdusta dan berdusta pada dirinya, sehingga tercatat di sisi Allah fulan sebagai kadzab, pendusta, dosa sifat nifaq yang bahkan orang Arab dulu di masa jahiliyah pun enggan untuk melakukannya, karena itu aib, merusak kehormatan seseorang. Kita tahu Abu Sufyan dalam keadaan kafir saat itu, musyrik, dan memusuhi Rasul dan mengejar para sahabat. Nah, walhasil ketika dia temui Heraklius, pembesar Romawi saat itu, ditanya bagaimana Muhammad SAW dakwah beliau, seperti apa ini itu, dia jawab apa adanya. Dia mendakwakan silaturahmi, berbuat baik, ini itu. Dia melarang dari kedustaan, dari kejelekan, dari khianat, dari ini. Sama sekali dia gak mau dusta. Apa adanya dakwah yang disampaikan Rasul, yang dia tahu, itu yang dia sampaikan. Dalam keadaan dia musuh dan sangat benci, dan kedatangannya pun dalam rangka itu, permusuhannya kepada Rasulullah dan para sahabat. Artinya kalau dusta itu mau dia lakukan, saat itu pasti dia lakukan untuk mendapat simpati Heraklius, untuk memojokkan Rasul dan para sahabatnya. Bisa saja dia putar balikkan fakta. Kenapa kamu kejar-kejar sahabatnya? Iya, karena Muhammad dan sahabatnya ini ngerusak dakwahnya, begini, dia putar balikkan, memutus silaturahmi, ngajarkan gak karuan, ngajarkan kejelekan, ajarannya sesat, gak benar, begini. Nah, tapi gak mau dia. Sekali lagi dalam keadaan Abu Sufyan musyrik kafir saat itu. Makanya dia katakan, kalau saja bukan karena aib aku takuti pada nama baikku, aku akan berdusta saat itu. Tapi apa kata orang, akan dikenal dan dicap Abu Sufyan pendusta. Dan itu aib bagi mereka, makanya dia gak mau. Apa adanya dia sampaikan. Ironisnya, yang semacam ini gak ada pada yang mengaku beriman kepada Allah, pada muslim. Saat dia bermusuhan, saat dia benci kepada seseorang, kepada suatu kelompok tertentu, dia mengada-ngada, berdusta, memutarbalikkan fakta, berbeda dengan yang dia tahu. Padahal dia tahu bahwa orang ini begini, begini, tapi dia sampaikan kebalikannya. Mereka ini begini, fulan itu begini, begini, begini. Dusta. Dia tahu dia sendiri dalam keadaan berdusta, hanya karena hawa nafsu dan kebenciannya. Na'udzubillah. Orang kafir musyrik dalam hal ini lebih baik daripada dia, masih menjaga kejujuran, sportif bahkan pada musuhnya, orang yang sangat dia benci, musyrikin. Makanya kedustaan perkaranya besar, dosa yang berat, dusta. Dan orang kalau sudah berdusta akan terus terlilit oleh kedustaan yang satu, menyeret kepada kedustaan yang berikutnya dan seterusnya. Makanya Rasul katakan menyeret kepada fujur, lebih dan lebih dalam dosanya. Makanya dari hukuman syariat kepada pendusta, tidak diterima persaksiannya, tidak diterima persaksiannya. Seperti orang menuduh kehormatan orang lain, fulan berzina, fulan melakukan ini, sementara dia gak punya bukti, dusta. Ya sudah, Allah hukumi mereka, la tuqbal lahum syahadatun abada, gak boleh diterima persaksian dia selama-lamanya. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka lah para pendusta, Allah katakan. Lalu berikutnya, mungkin saja saat itu dia sudah jadi baik, sudah berubah dan seterusnya, dan saat itu mungkin saja dia jujur, betul yang dia sampaikan saat itu, sudah berbicara apa adanya. Tapi hukuman syariat ini, hukuman syariat kepada pendusta, tidak diterima informasi dan berita dia walaupun dia jujur setelah kedustaannya. Walaupun dia jujur, sudah gak diterima. Makanya para perawi hadis, para ulama sepakat, pendusta hadis ditolak riwayatnya. Yang pernah didapati dia berdusta, gak diterima riwayat dia. Padahal kalau bicara teori, bukankah mungkin dia berdusta dalam satu hadis itu saja? Namun dalam hadis-hadis lain, karena dia meriwayatkan banyak hadis, mungkin 100, mungkin 200, mungkin lebih, di riwayat-riwayat yang lain dia gak dusta. Dia jujur, benar apa adanya dia riwayatkan, itu yang dia sampaikan. Hukuman syariat, oh, pendusta tidak bisa diterima beritanya. Dan itu stempel di kalangan para ulama. Kalau kita lihat kitab Jarh wa Ta'dil para ulama, fulan bin fulan perawi kadzab, pendusta, sudah gak bisa diterima riwayatnya. Makanya itu hukuman bagi pendusta. Dan kekhawatiran ada, Artinya sebagaimana dia berdusta di kali yang pertama, siapa yang bisa menjamin bahwa di kali ini dia enggak berdusta? Al-muhim, itu kedustaan, perkara hina dan kemaksiatan rendah yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang rendahan pula, mutarbalikkan fakta, mengada-ngada tanpa punya bukti, tanpa didukung oleh fakta, dan seterusnya. Dan ini tanda munafik, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini. Hadis kalau ini kedustaan, begitu pula tentang pengkhianatan dalam bentuk apapun itu, amanat yang diberikan padanya, baik itu harta dititipkan padanya, amanat atau barang yang berharga, kemudian dia khianati, enggak ada, kamu enggak pernah titip sama saya, kamu enggak pernah ada, ataupun apapun itu bentuk amanat yang dipercayakan orang padanya. Dan khianat juga sifat yang tidak kalah buruknya dari kedustaan, membuat coreng pada wajah dan kehormatan seseorang. Khain disebut sebagai pengkhianat, berkhianat kepada amanat yang seharusnya dia jaga dan dia tunaikan dengan baik kepada orangnya. Khianat ini menunjukkan jelek apa yang Rasulullah sebutkan, wala takhun man khanak, jangan kamu khianati orang yang berkhianat padamu. Jangan kamu balas khianatnya dengan khianat lain, karena khianat gak ada baiknya dari segala sisinya. Beda dengan makar. Makar masih ada sisi positifnya, karena makar menunjukkan kelihaian seseorang, kecerdasan, kepandaian, kekuatan, kemampuan, dan seterusnya. Dan ketika orang terkena makar dan tidak mampu membalas, menunjukkan kelemahan dan keteledoran dia. Makanya Allah sebutkan tentang dirinya yang maha mulia, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar dan Allah pun membalas melakukan makar kepada mereka, dan Allah sebaik-baik yang membalas makar, dibalas makar mereka oleh makar Allah. Ada makna baiknya membalas makar sehingga mereka yang terkena makar Allah. Tapi khianat gak ada. Setiap kali Allah sebutkan khianat-khianat mereka, gak ada balasan Allah berkhianat kepada mereka, karena jelek semua pengkhianatan. Waqad khanullaha min qabl fa'amkana minhum, sebelum ini mereka juga khianat kepada Allah, mereka khianat kepada Rasulullah, tapi gak pernah ada bahwa Allah membalas juga berkhianat kepada mereka. Ta'ala Allah, maha mulia Allah, maha tinggi. Makanya Rasul pun katakan, jangan membalas pengkhianatan. Kalaupun kamu pernah dikhianati fulan, kamu sangat terpukul dan sedih dan sakit hati terdolimi, tadi dalam bentuk apapun itu pengkhianatan, maka saat kamu punya kesempatan, saat kamu punya peluang bisa membalas pelaku tersebut, mumpung ini fulan ini pernah khianat sama saya dulu, saya sakit hati sampai sekarang, dendam, pernah dia khianati, sekarang tak balas, tak khianati dia, gak boleh. Jangan kamu khianati orang yang walaupun pernah berkhianat kepadamu, karena khianat tidak ada baiknya sama sekali. Semuanya jelek, semuanya buruk. Nah, makanya Rasul sebutkan pula sebagai salah satu dari sifat-sifat munafikin, berkhianat terhadap perjanjian, berkhianat terhadap amanat yang dipercayakan padanya, dan seterusnya. Hadis yang kedua dibawakan oleh muallif وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Empat sifat yang itu kalau ada pada seseorang maka dia murni munafik, tulen munafik. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Jika salah satunya ada padanya, ya berarti ada padanya sifat perangai munafik sampai dia bisa meninggalkannya. Idza tumina khan, kalau diamanati dia khianat. Wa idza haddatha kadzab, kalau bicara dia dusta. Wa idza ahada ghadar, kalau dia memberi perjanjian dia khianati, al-ghadar, pengkhianatan, penipuan. Wa idza khosama fajar, dan kalau dia bermusuhan, bertikai, fajir. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari Muslim. Serupa dengan hadis yang sebelumnya tentang beberapa perkara yang Rasul sebutkan menjadi ciri-ciri munafikin. Ada penyebutan di sini wa idza khosama fajar, kalau dia berkhusumah, bermusuhan, sedang bertikai dengan orang, dia fajir. Fajir dalam perkataannya, fajir dalam perbuatannya. Fajir maknanya ketika seseorang itu menyimpang dari kebenaran, serong dari al-haq, yang semestinya begini, dia miring, serong, menyimpang dari al-haq. Dan asal makna fujur memang itu penyimpangan atau miring, dari yang lurus, tujuan yang ada. Kembali ini sebagai bentuk nifaq amali, bukan nifaq i'tiqadi, bukan kemunafikan keyakinan. Karena keyakinan berarti dia menampakkan iman, memendam kekufuran, wal'iyadzubillah. Ini bukan. Di dalam hadis ancaman Rasulullah ini bisa, ketika Rasul katakan munafik tulen dia kalau ada padanya empat ini, ulama sebutkan itu jika dia halalkan, dia meyakini menganggapnya halal, boleh, maka dia munafik tulen, kafir na'udzubillah, karena penghalalannya, bukan sekedar perbuatannya. Karena dengan itu dia telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan itu kekufuran. Karena dengan itu berarti dia mendustakan, tidak meyakini, tidak membenarkan, mengimani bahwa itu haram. Allah haramkan kedustaan, Allah haramkan pengkhianatan, Allah haramkan pengingkaran janji, kefajiran. Dia anggap itu halal, boleh. Maka dia yang memang kalau seperti itu munafiknya munafik tulen, seperti yang Rasulullah sebutkan. Jam berapa Isya? Belum. Nah, adapun yang ada padanya beberapa dari empat sifat ini, maka padanya ada sifat-sifat nifaq. Makanya beda. Dan ini tadi menguatkan apa yang Bukhari sebutkan. Nifaq itu bertingkat-tingkat. Tentunya enggak sama. Orang yang ada padanya cuma satu, kedustaan. Cuman satu, pengkhianatan. Cuman satu, kefajiran. Sedang orang yang keempat-empatnya ada. Hati-hati yang ada.